Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad waraddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sebagian tentang pembahasan asyirku fil khauf, syirik dalam rasa takut. Dan telah kita singgung sebelumnya bahwasanya di sana ada beberapa jenis al-khauf, jenis rasa takut yang masing-masingnya memiliki hukum yang berbeda. Ada yang bisa mengantarkan seorang kepada syirik besar. Ada juga rasa takut atau al-khauf yang bisa mengantarkan seorang kepada hal yang haram, tidak sampai terjatuh ke dalam syirik besar. Ada pula nanti jenis yang ketiga, yaitu khauf at-tabi'i, rasa takut yang itu merupakan tabiat manusia. Dan ini yang diperbolehkan untuk seorang ada padanya, dengan syarat dia tidak berlebih-lebihan. Adapun definisi al-khauf sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah kekhawatiran seorang untuk terjatuh kepada perkara yang dia takutkan, yang dia khawatirkan, baik dari tanda-tanda yang dia sangka ataupun dari tanda-tanda, indikasi-indikasi yang itu dia ketahui. Ini yang dimaksud dengan al-khauf. Dan jenis pertama dari jenis al-khauf telah kita sebutkan, yaitu al-khauf sir, yang dimaksud dengan rasa takut yang rahasia, yang sir, adalah ketakutan seorang terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari jenis berhala ataupun taghut, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah dia khawatir terhadap seorang jenazah, atau pula dia takut terhadap makhluk gaib, apakah dari bangsa jin atau yang lainnya, untuk menimpahkan kepada dirinya perkara-perkara yang dia benci. Jadi apabila seorang terjatuh kepada jenis takut ini, khafusir, seorang takut kepada berhala, seorang takut kepada mayit, seorang takut kepada makhluk halus, ya, apakah itu jin, apakah syaitan, apakah istilahnya hantu, pocong atau yang semisalnya, dia khawatir kepada makhluk-makhluk gaib ini dengan persangkaan dia makhluk-makhluk gaib tersebut bisa menimpahkan sesuatu yang dia tidak inginkan. Maka orang yang seperti ini pada hakikatnya sudah terjatuh ke dalam khafusir, dan dia terjatuh ke dalam syirik besar. Jadi kalau ada seorang takut kepada jin, takut kepada hantu, atau bukan takut kepada hantu, tapi takut gelap misalnya. Ya biasanya orang menyangka kalau tempat yang gelap itu ada sesuatu. Apakah mungkin dikiranya ada pocong di situ, atau hantu, atau makhluk halus. Maka ketakutan-ketakutan yang seperti ini adalah namanya khaufus sirr. Dan apabila seorang terjatuh ke dalam jenis takut ini, maka dia sudah terjatuh ke dalam syirik besar. Maka oleh sebab itu, kalau kita sudah mengetahui apa itu khaufus sirr, maka hendaklah apabila al-khauf ini atau ketakutan ini menimpa kita, hendaklah kita segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita beristighfar karena kita sudah terjatuh ke dalam dosa besar, syirik besar. Dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bahwasanya semua kebaikan dan semua keburukan itu semua di tangan Allah. Semuanya atas izin Allah, semuanya atas kehendak Allah. Jadi untuk apa kita takut kepada jin? Untuk apa kita takut kepada makhluk halus atau yang lainnya? Kalau kita meyakini bahwasannya semua kebaikan, semua manfaat, dan semua keburukan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala kita terjatuh ke dalam jenis takut ini, hendaklah kita segera berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita beristighfar karena kita sudah terjatuh ke dalam jenis al-khauf yang dilarang. Ini jenis yang pertama dari jenis al-khauf. Dan inilah yang dimaksudkan oleh mu'alif di sini. Termasuk syirik besar adalah asyirku fil khauf. Maksudnya adalah khauf sir. Seorang terjatuh ke dalam ya rasa takut yang rahasia. Maksudnya adalah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari berhala ataupun makhluk-makhluk halus yang dia meyakini hal tersebut bisa memberikan sesuatu kepada dirinya. Kemudian kita masuk ke jenis yang kedua dari jenis al-khauf, dan ini pula termasuk yang dilarang walaupun tidak sampai mengantarkan kepada syirik besar. Athani kata Malik di sini, yang kedua adalah min anwa'il khauf ayatrukal insanu ma yajibu alih minal a'mal khaufan min ba'din nas. Termasuk jenis khauf yang kedua, dan ini juga dilarang, yaitu seorang meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya dari amalan-amalan soleh. Kenapa dia meninggalkan amalan-amalan soleh? Khaufan min ba'din nas, dia khawatir atau dia malu di hadapan sebagian manusia. Dan ini menimpa ya di sebagian kaum muslimin. Ada yang tidak mau sholat jamaah khawatir nanti dibilang riya. Ada yang seperti ini. Kenapa tidak mau sholat jamaah? Khawatir nanti riya, ya kan? Takut dibilang soalim. Ada yang seperti ini jawabannya. Padahal yang namanya sholat jamaah itu termasuk syiar yang harus ditampakkan. Memang benar, amalan soleh secara umum itu harus disembunyikan. Ya, amalan-amalan soleh kita itu harus disembunyikan. Seperti kita berinfak misalnya, kita melakukan sholat malam, kita puasa, atau amalan-amalan secara umum. ya kita harus sembunyikan, memang benar. Akan tetapi bukanlah berarti tak kala kita menampakkan amalan soleh yang itu memang harus ditampakkan, karena termasuk siar-siar Islam. Bukan berarti kita riak, ya itu kembalinya ke hati seorang. Sebagai contoh misalnya ada seorang muadzin, gak mungkin dia azan sembunyi-sembunyi. Ya, azan di kamar misalnya. Kenapa azan di kamar? Takut nanti dibilang riak, kan gak masuk akal. Ya, siapa yang dipanggil di dalam kamar? Bukannya azan itu untuk memanggil kaum muslimin. Semakin keras, semakin bagus. Kenapa? Oleh sebab itulah. Nah, di antara syarat yang mubah atau syarat yang istihbab, yang disukai, walaupun tidak memenuhi syarat ini, tetap sah azan seorang selama dia seorang laki-laki Islam, lafaz azannya tertib, ya, yaitu dipilih orang yang memiliki suara yang keras dan lantang. Maka tetapi syarat ini bukan syarat sah, tapi syarat istihbab, syarat yang sangat disukai. Kalau ada beberapa pilihan yang muadzin, maka dipilih suara yang paling lantang. Nah, tujuannya apa? Untuk memanggil kaum muslimin, memberitahu kaum muslimin bahwasanya waktu sholat telah masuk. Nah, ada pula sebagian manusia tidak mau menampakkan sunnah, ya, memanjangkan jenggot, memakai celana di atas mata kaki, atau atribut-atribut sunnah yang lainnya. Seperti bagi seorang perempuan malu memakai cadar misalnya, malu menutup auratnya, takut nanti dikucilkan oleh manusia kalau dia memakai jubah misalnya, berjenggot, celana di atas mata kaki, nanti dikira teroris, nanti dikira aliran baru. Nah, jadi ketakutan-ketakutan di sini, ini hukumnya haram. Nah, ini al-khauf jenis yang kedua. Walaupun tidak sampai orang tersebut mengantarkan orang tersebut ke dalam syirik besar, tetapi ini sesuatu yang diharamkan. Dan ini termasuk syirik kecil. Yang dimaksud dengan syirik kecil disebutkan oleh sebagian para ulama, definisinya adalah nam tarkul amali min ajlin nas riya'un, al-amalu min ajlin nas riya'un, wa tarkul amali min ajlin nas syirkun. Yang dimaksud dengan syirik kecil atau termasuk syirik kecil adalah al-amalu min ajlin nas riya'un, seorang beramal karena manusia, bukan karena Allah. Dia beramal soleh karena riya misalnya, ingin dipuji atau ingin didengar, maka ini riya, dan riya termasuk syirik kecil. Ya, begitu juga termasuk syirik kecil adalah watarkul amali min ajlin nas syirkun, kata para ulama. Meninggalkan sebuah amalan soleh karena takut kepada manusia itu syirik. Tapi syirik di sini bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Oleh sebab itu ini dimasukkan oleh para ulama ke dalam jenis syirik yang kedua dari jenis-jenis syirik. Nah, dimasukkan oleh para ulama dari jenis-jenis al-khauf. Yang pertama adalah khauf usir. Kemudian yang kedua adalah nam al-khauf min ajlin nas. Enam seorang takut karena manusia. Dan ini banyak terjadi. Enam seorang meninggalkan sunnah yang tadinya kokoh. Naam, karena banyaknya manusia yang mencemoohnya. Dipinggirkan keluarganya. Enam dikucilkan keluarganya atau dikucilkan tetangganya, dicelah oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, kemudian dia tidak tahan dengan celaan-celaan ini, sehingga pada akhirnya sedikit demi sedikit dia mulai menjauhi sunnah sedikit-sedikit. Nah, makanya seperti ini adalah sesuatu yang diharamkan. Dan hendaklah seorang itu memahami sudah sebuah konsekuensi, sudah sunnatullah, kalau seorang memegang kebenaran pasti dia akan mendapati musuh-musuh atau orang yang tidak senang dengannya. Semakin dia kokoh di atas sunnah, maka semakin banyak pula ya orang yang tidak senang dengannya. Mustahil ya, mustahil kita mengharapkan semua manusia itu senang kepada kita. Itu mustahil. Menjadikan manusia senang kepada kita itu mustahil. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala saja sebagai Rob, sebagai Khalik, itu saja semua manusia atau sebagian manusia ada yang senang, ada yang tidak senang. Ya, ada yang menyekutukan Allah, ada yang terang-terangan membenci Allah, padahal dia makhluk Allah. Dari orang-orang komunis, kita tanyakan kepada mereka, senang mereka dengan Allah? Tidak sama sekali. Ya, mereka menghina Al-Quran, menghina sunnah Nabi. Nah, dari orang-orang kafir. Jadi Allah saja ada musuhnya. Begitu juga utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, para rasul. Naam, terutama rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak yang memusuhi beliau. Memusuhi kebenaran yang beliau bawa. Padahal mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu lebih-lebih kita banyak kekurangannya. Kita pada saat benar saja ada yang komplain, ada yang mengkritik, ada yang tidak senang, apalagi pada saat kita keliru atau tergelincir ya pada sebagian kesalahan, lebih-lebih lagi. Jadi ketika seorang mau mempelajari sunnah, maka dia harus siap bahwasanya di sana akan banyak duri-duri. Nah, banyak kerikil-kerikil yang akan menyandungnya. Nah, maka kewajiban dia, tak kala dia mendapati duri-duri ini, rintangan-rintangan dakwah, dia harus hadapi, bersabar. Kalau dia meninggalkan sunnah, meninggalkan kebenaran, maka dia akan binasa. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seorang yang kokoh di atas sunnah, tegak di atas sunnah, itu seperti seorang memegang bara api. Memegang bara api itu panas. Ya, semakin kita pegang semakin panas. Semakin kita kokoh di atas kebenaran, semakin banyak cobaan-cobaan, gunjingan-gunjingan. Akan tetapi kalau kita lepas, api tersebut akan membakar kita. Ya, kita akan binasa. Nah. Jadi kita harus sadar yang seperti ini. Kita menjadikan manusia itu senang kepada kita mustahil. Ya, pasti akan ada yang memusuhi dakwah ini. Akan ada yang mencemoohnya, yang tidak senang seorang itu di atas al-haq. Nah, ini kita mulai di sini, fahadha muharramun. Jenis takut ini adalah takut yang haram. Wa huwa syirkun asghar, dan ia termasuk syirik kecil. Walaupun diungkapkan oleh para ulama, dibahasakan oleh para ulama, ini termasuk syirik kecil, jangan kita salah paham sesuatu yang ringan atau termasuk dosa kecil, tidak sama sekali. Syirik kecil tetaplah dosa yang paling besar. Nah, karena dia termasuk syirik, dia tetap berada di atas tingkatan dosa. Naam, di atas al-kabair. Ya. Al-kabair itu disebutkan banyak oleh para ulama. Bahkan ada sebagian para ulama yang mengarang kitab al-kabair, menyusun jenis-jenis dosa besar. Yang pertama syirik. Terus nanti ada durhaka kepada orang tua. Naam, membunuh jiwa tanpa hak. Ya. Naam, riba. Banyak sekali jenis-jenisnya. Angkat tetapi syirik secara umum itu diletakkan di atasnya, menunjukkan apakah syirik besar atau syirik kecil, menunjukkan dia tetap nomor satu dibandingkan dengan al-kabair. Jadi seorang tetap khawatir, jangan dikira ini syirik kecil, sesuatu yang kecil, tidak. Nah, wa hadza huwal madzkur fi qaulihi ta'ala, dan ini telah termaktub atau telah disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil." فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يَخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ, yaitu orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ada orang yang mengatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum. Jadi ada sekumpulan manusia mengatakan kepada orang yang taat kepada Allah dan rasulnya, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Jadi tujuan mereka adalah untuk menakut-nakuti orang yang beriman. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Apa? Naam, kenyataannya sebaliknya. Fazadahum imana, orang-orang yang ditakuti tadi, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ditakut-takuti oleh kaum musyrikin. Fazadahum imana, malah sebaliknya, mereka malah taat, malah mereka bertambah iman-iman mereka. Para sahabat tidak mungkin bisa ditakut-takuti. Nah, ditakut-takuti dengan orang-orang musyrik. Nah, malah mereka semakin berani, ya, semakin bertambah iman mereka. Inilah keistimewaan para sahabat. Iman mereka sudah teruji. Dan yang beriman di zaman Rasulullah itu betul-betul yang beriman. Sudah diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman dengan Rasulullah itu betul-betul yang beriman. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan, kalau seandainya ada di zaman ini orang yang berandai-andai, ya, kalau seandainya saya ini dahulu menjadi sahabat Rasul, yang menjadi muslim di zamannya Rasulullah, kata sebagian para ulama, bisa jadi orang tersebut adalah orang munafik. Ya, bisa jadi orang tersebut jadi orang yang munafik. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang yang beriman betul-betul diuji. Ya, nyawa taruhannya. Sehingga kalau mau beriman itu siap mati. Jadi yang beriman di zaman Rasul itu betul-betul pilihan. Jadi jangan kita berandai-andai kenapa saya tidak dilahirkan di zaman Rasulullah sehingga saya beriman dengan Rasulullah. Belum tentu. Bisa jadi kita jadi orang munafik, tidak tahan dengan siksaan-siksaan pada saat itu. Bukankah kita sudah mendengar kisah Bilal, sahabat yang mulia, mempertahankan iman sampai diseret di padang pasir. Dan padang pasir di Timur Tengah itu sangat panas. Dijemur, ditindih batu lagi. Ada lagi keluarganya, Amr bin Yasir. Ayah beliau dibunuh di hadapan beliau. Ya, mempertahankan imannya. Ibunya juga dibunuh, mempertahankan iman. Nah, jadi yang beriman di zaman Rasul itu betul-betul teruji. Jadi kalau ada orang yang menakut-nakuti mereka, mereka tidak akan takut. Yang mana sebaliknya disebutkan di dalam ayat ini, mereka ditakut-takuti oleh orang-orang musyrik, kaum musyrikin, malah bertambah iman mereka. Dan mereka mengatakan, waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung kami. Fanqalabu binikmati minallah. Maka mereka kembali dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadlin, dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yamsashum su. Dan kejelekan yang mereka, orang-orang musyrik, ancamkan tadi, itu tidak sama sekali menimpa mereka, para sahabat. Wattaba'u ridwanallah. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu dzul fadlin azim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitan. Sesungguhnya yang menakut-nakuti para sahabat tadi adalah syaitan. Yukhawifu awliya'ah. Syaitan menakut-nakuti kaum muslimin, para sahabat, melalui wali-walinya. Wali-wali syaitan itu banyak. Tukang sihir, kahin, dukun, itu wali-wali syaitan. Ya. Begitu juga orang-orang musyrik, itu wali-wali syaitan. Teman-temannya syaitan. Fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin. Kalau betul-betul kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Fawzan hafizahullah, wa hadza aidan wal khaful madhkur fil hadits alladhi rawahu Ibnu Majah an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan jenis takut ini, takut kepada sebagian manusia, itu telah disebutkan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, la yahkir ahadukum nafsahu. Janganlah salah seorang dari kalian menghinakan dirinya, merendahkan dirinya sendiri. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yahkiru ahaduna nafsahu? Bagaimana bentuknya seorang itu bisa merendahkan dirinya? Kok ada orang yang merendahkan dirinya sendiri? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dimaksud seorang yang merendahkan dirinya sendiri adalah, yara amrun lillah alaihi fihi maqal thumma la yaqulu fihi. Yaitu seorang yang melihat sebuah perkara itu perkara yang syar'i, angkat tetapi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ya, perkara tersebut perkara syar'i yang harus dia katakan, yang harus dia lakukan, yang harus dia amalkan, tapi menimbulkan pro kontra. Nah, banyak ini. Kita memakai jubah saja itu sudah menimbulkan pro kontra. Memanjangkan jenggot, memakai celana di atas mata kaki. Belum lagi akidah-akidah kita yang sangat berbeda dengan keumuman kaum muslimin. Nah, thumma la yaqulu fih, kemudian orang tersebut tidak mengatakannya. Ya, tidak mengatakannya. Fayaqulullahu azza wa jal yaumal qiyamah. Fayaqulullahu azza wa jalla lahu yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada orang ini. Naam, orang yang menyembunyikan kebenaran. Nanti kita akan sebutkan beberapa rincian naam katmul ilm, menyembunyikan kebenaran. Hukum asal menyembunyikan kebenaran itu tidak diperbolehkan. Bahkan ada hadis khusus dan juga ayat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah itu melaknat. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Disebutkan dalam sebuah hadis, man su'ila an syai' fakata mahu aljamallahu yaumal qiyamah bil jamin minan nar, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ditanya terhadap sebuah perkara, kemudian dia tidak mengatakannya, tidak menjawabnya, karena takut kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekang orang tersebut di hari kiamat nanti dengan kekang yang berasal, dengan tali kekang yang berasal dari neraka. Jadi ancamannya keras. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyembunyikan kebenaran. Tapi di sana ada beberapa keadaan boleh seorang menyembunyikan kebenaran. Nah, tapi tujuannya adalah maslahat yang lebih besar. Boleh seorang ya menyembunyikan kebenaran untuk sementara, bukan untuk seterusnya. Tapi untuk sementara. Nah, karena ada maslahat yang lebih besar. Ya, dia belum sampaikan pada saat itu karena belum ada waktu yang pas atau belum ada momen yang pas sehingga dia harus simpan sejenak. Tapi pada suatu hari atau waktunya sudah pas, kebenaran tersebut tetap dia harus sampaikan. Tidak boleh dia sembunyikan. Kalau sudah saatnya harus disampaikan. Ya, maka oleh sebab itu ada kaidah yang disebut oleh sebagian para ulama, sesuatu yang harus disampaikan pada saat itu tidak boleh ditangguhkan. Ya, kalau ada sesuatu harus disampaikan pada saat itu tidak boleh ditangguhkan. Nah, apapun ya kenyataannya, apapun yang terjadi misalnya, kalau harus kita sampaikan pada saat itu kita sampaikan, pahit atau manis. Ternyata telah kita sampaikan tidak sesuai yang kita harapkan. Kita malah dimusuhi misalnya. Atau mungkin nyawa kita yang menjadi taruhannya. Kalau harus kita sampaikan pada saat itu, harus kita sampaikan. Walaupun nyawa kita taruhannya. Kalau sudah saatnya. Tapi kalau misalnya belum saatnya, maka diperbolehkan seorang menyembunyikan kebenaran. Dan ini ya, ada di zaman para sahabat, bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bernama Mu'adz pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqallahu 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Jawaban sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Disebutkan wa haqqallahu 'alal ibad, hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah hamba tersebut tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba terhadap Allah, dan ini adalah suatu keutamaan dari Allah. Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak menyebutkan Allah. Kemudian sahabat Mu'ad bertanya, afala ubasyirun nas, bolehkah aku kabarkan berita ini kepada manusia? Rasulullah melarang, fala tubasyiruh, jangan engkau kabarkan kepada manusia. Fayat takiluh, ya, khawatir mereka nanti akan itikal, akan malas beramal soleh. Ya, sekedar tidak syirik sudah. Nah, ya. Jadi tidak disampaikan berdasar itu, tapi tetap disampaikan oleh rawi hadis. Nah, begitu juga perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan banyak hadis-hadis beliau itu bukan hanya perkara ibadah. Beliau juga mengetahui perkara-perkara fitnah dan tokoh-tokoh, ya, yang zalim yang akan muncul. Beliau tahu dari kabar dari Rasulullah. Disebutkan dalam sebagian perkataan beliau, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini. Aku telah menghafal dua kantong ilmu dari Rasulullah. Ya. Amma ahaduhuma faqad basastuhu. Adapun kantong ilmu yang pertama tentang ibadah secara umum telah aku sampaikan. Wa amal akhir, kata beliau, lau basastuhu laqata'a hadzal hulqum. Oh, kama qala radhiyallahu anhu. Dan kantong ilmu yang kedua, kalau seandainya aku sampaikan, niscaya leher ini akan putus. Dibahas oleh para ulama, kantong ilmu kedua itu adalah terkait fitnah-fitnah yang akan terjadi. Akan muncul, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Ini diberitahu kepada Abu Hurairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh sampaikan pada saat itu. Nah, jadi dari sini diambil faedah, boleh untuk sementara menyembunyikan kebenaran kalau belum pas waktunya. Nanti kalau sudah pas momennya, saatnya, harus kita sampaikan. Sebagai contoh misalnya, para ulama kalau mereka mengadakan muhadharah-muhadharah, antum perhatikan, jarang mereka membahas langsung ke inti, ya, tauhid atau inti kesyirikan. Bahas misalnya tentang wali misalnya, ya, tentang syirik besar, jenis-jenisnya, ya, jarang dibahas. Paling yang dibahas secara umum dulu, pentingnya tauhid, bahayanya syirik, atau ibadah-ibadah secara umum, rukun-rukun Islam, rukun iman. Bukan berarti tidak mau menyampaikan, ya, karena belum siap atau belum pas. Ya. Jadi kalau misalnya kita di luar berdakwah, nah, kalau belum pas waktunya, jangan kita dakwakan terlebih dahulu. Ya, di sana misalnya sarang kesirikan, orang-orangnya penyembah kubur, ngalap berkah. Langsung kita ceramah di situ. Ya, ngalap berkah itu syirik besar. Ya. Dan na'am termasuk yang bisa menghapuskan amalan dan kata perkataan-perkataan yang tidak hikmah, misalnya. Mungkin, ya, 1-2 hari bisa ceramah di situ. Di masjid itu. Mungkin besoknya masih bisa ceramah, kira-kira enggak. Ya, bisa dipastikan insya Allah kita tidak akan bisa ceramah lagi di situ. Ya. Tujuan kita untuk menyadarkan mereka terlebih dahulu, ternyata hilang tujuannya. Nah. Jadi Nah, menyembunyikan kebenaran hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Kalau harus kita sampaikan pada saat itu, tidak ada kesempatan lain, tidak ada waktu yang lain yang lebih pas, harus pada saat itu harus kita sampaikan. Ya, walaupun pahit hasilnya. Ya, kulil haqqa walau kana murrah. Ya, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Kalau memang harus kita sampaikan pada saat itu. Tapi memang kalau misalnya kita berpikir belum sempat waktunya, kita cari momen yang pas, waktu yang pas, ya, barulah kita sampaikan. Begitu juga ketika kita melihat kemungkaran di rumah kita atau di rumah orang tua kita. Orang tua kita masih senang dukhon, ya, masih senang ngerokok, masih senang selfie-selfie, ya, foto di rumah dipajang di mana-mana. Kemudian kita mau mengingkari kemungkaran langsung di rumah, langsung foto-foto hilang semua kepala aja, ya, entah kemana, ya. Orang tua pas merokok langsung dibilangin haram, gitu. Ya, dengan nada keras lagi misalnya. Biasanya itu terjadi kalau kita baru mengenal dakwah biasanya. Ya, kalau kita baru mengenal dakwah biasanya semangat sekali. Pengennya ngingkari kemungkaran semua. Pengen langsung habis pada saat itu. Ya, ternyata apa? Ya, karena kita kurang hikmah berdakwah. Ya, tujuannya itu hilang, malah kemudaratan yang datang. Kita diusir. Ya, malah ada sebagian itu tidak boleh lagi menginjakkan rumah orang tuanya. Ya, karena orang tuanya lihat semenjak kenal sunnah kok anak ini semakin ganas temperamen misalnya, ya, bukannya semakin hikmah, orang tua akan melihat. Jadi dari sini hendaklah kita pintar-pintar membawa diri, ya, mana yang harus kita sampaikan pada saat itu, mana yang harus kita, ya, simpan, ya, dahulu, baru nanti kita sampaikan. Kita harus sampaikan mana yang, ya, pas momennya pada saat itu. Ya, wallahu ta'ala alam suhab, kita cukupkan dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya untuk menjelaskan jenis al-khauf yang ketiga, yaitu al-khauf tabi'i. Wallahu ta'ala alam suhab, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.